Namun hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu adalah hadis yang dhaif. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, la yaqra'ul Qur'ana al-junubu walal haid. Tidaklah membaca Al-Qur'an seorang yang dalam keadaan junub. Demikian pula wanita yang dalam keadaan haid. Hadis ini pun adalah hadis yang dhaif, bahkan dhaif sekali. Sangat lemah sekali. Karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ismail ibn Iyash yang meriwayatkan hadis dari Musa bin Uqbah, dan Musa bin Uqbah bukanlah dari penduduk Syam. Sedangkan riwayat Ismail bin Iyash apabila meriwayatkan hadis dari selain orang-orang Syam, maka hadisnya dilemahkan. Sehingga kembali kepada hukum asal. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, bahwa dalam hal membaca Al-Quranul Karim diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan junub. Namun dalam hal menyentuh mushaf Al-Quranul Karim, ini berbeda hukumnya. Sebabkan karena telah datang athar-athar yang sahih dari sebahagian para sahabat seperti Salman Al-Farisi, demikian pula Abdullah bin Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, bahwa mereka memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassul Qur'an illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali orang-orang yang disucikan, orang-orang yang dalam keadaan suci. Lalu kemudian mereka memahami bahwa maknanya tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an Al-Karim kecuali apabila seorang dalam keadaan tahir. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quranul Karim kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Naam. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah para malaikat. Bahwa tidak ada yang menyentuh Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat. Namun para ulama memahami seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kalau para malaikat, ya, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, yang menyentuh Al-Qur'anul Karim, maka sepantasnya lah seorang muslim untuk tidak menyentuhnya kecuali apabila dia dalam keadaan suci pula. Dalam keadaan fi ahsani halah, dalam keadaan yang terbaik dari keadaannya. Terkecuali apabila seorang dalam keadaan hajah, membutuhkan, dan terpaksa memegang mushaf Al-Quranul Karim. Ya, apabila dalam keadaan hajah, maka sebagian para ulama membolehkan. Akan tetapi kalau mereka mampu untuk menyentuhnya dengan pengalas, ya, dengan dilapisi, maka yang demikian ini tentunya lebih berhati-hati. Dan itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk membawa Al-Qur'anul Karim ke daerah musuh, khawatir jatuh ke tangan-tangan mereka. Lalu kita masuk ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, apabila datang salah seorang kalian kepada ahlahu, kepada keluarganya, apabila salah seorang kalian datang pada keluarganya, yang dimaksud di sini datang atau mendatangi, yakni mendatangi secara khusus, al-jima' bersetubuh, sehingga yang dimaksud dengan ahlahu adalah istrinya. Sehingga kalau kita terjemahkan, apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, yakni bersetubuh dengan istrinya. Dan kata-kata al-ahl banyak sekali di dalam nas-nas syariat, baik dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula dalam hadis ini, bahwa kata ahl yang dimaksud adalah istri. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kalian untuk menghilangkan dari kalian ar-rijs, kotoran. Wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini, apabila kita melihat sebelumnya, konteks dari ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak benar sebagian mereka, dan itu ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa al-ahl, keluarga yang dimaksud di dalam ayat ini, tidak termasuk darinya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab konteks dari ayat sebelumnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja disebutkan di sini dengan lafaz liyuzhiba ankum, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian, dengan penyebutan mukhatab pada muzakkar, bentuk muzakkar, yakni kepada laki-laki, untuk diumumkan pengkhitaban tersebut, apakah kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil. Sewaktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan bin Ali, dan Al-Husain bin Ali, Nabi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan memanggil mereka semua, lalu mereka dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haulai ahlu baiti, mereka ini juga termasuk dari keluargaku, ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fi din azakumullah, kata-kata al-ahl banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, yang dimaksud adalah istri. Idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, thumma arada an ya'uda, kemudian dia ingin mengulangi kembali, yakni bersetubuh kembali. Setelah selesai dan ingin bersetubuh kembali. Nah, kali yang kedua. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatawadda bainahuma wudu." Maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya dengan al-wudu. Hendaklah dia berwudu di antara keduanya dengan sekali wudu. Dengan sekali wudu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Zad Al-Hakim ditambah dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim. Al-Hakim mempunyai kitab yang dinamakan Al-Mustadrak. Yang dicetak ada 4 jilid. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim ada tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab kenapa beliau mensyariatkan seseorang berwudu di antara dua kali persetubuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu anshatu lil audi." Bahwa yang demikian itu lebih menyegarkan seseorang untuk kembali. Lebih menyegarkan kembali apabila seorang hendak kembali mendatangi istrinya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan pada kita satu hukum berkenaan tentang pergaulan suami istri. Di mana apabila seorang suami hendak mendatangi istrinya, dalam hal ini tidak dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah istrinya tersebut istrinya yang itu juga ataukah kepada yang lain. Kalau dia berpoligami misalnya, memiliki dua ataukah lebih daripada itu, di sini tidak dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa hukum ini umum. Apakah dia hendak mendatangi istrinya yang tadi dia datangi ataukah kepada yang lainnya, dari istri yang lainnya. Maka apabila dia hendak kembali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seorang tersebut untuk berwudu di antara dua jima tersebut. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna wudu di sini. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan wudu yang dimaksud di sini adalah mencuci tangan. Ya. Bukan berwudu seperti wudu seorang ketika salat. Akan tetapi pendapat ini sangat lemah sekali. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wudu tersebut adalah wudu li salat. Seperti wudunya seorang ketika dia hendak mengerjakan salat. Dan kata-kata al-wudu apabila disebutkan di dalam lisanus syara', disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, maka mesti kita menyikapinya sebagai wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syar'i. Sebab di dalam bahasa Arab, ikhwan fiddin azakumullah, ada tiga hakikah al-lughawiyah, hakikat secara bahasa. Ada tiga hal yang kita wajib untuk menyikapi masing-masing dari lafaz tersebut kepada hakikahnya, hakikat daripada lafaz tersebut. Hakikat yang pertama, hakikat secara bahasa, secara lugah. Yang kedua, hakikat secara asy-syara', secara syar'i. Dan yang ketiga, hakikat secara urf, adat kebiasaan. Apa yang telah menjadi kebiasaan kaum Arab pada waktu itu dalam mengucapkan lafaz tersebut. Sebagai contoh, kata as-shalah, ya. Kata as-shalah ini berbeda kalau kita fahami secara bahasa dengan memahami kata sholat tersebut secara syar'i. Kalau secara bahasa, makna dari as-shalah adalah ad-doa, berdoa. Sekedar berdoa, seorang dikatakan as-shalah. Shalla fulanun ala fulan. Si fulan, ya, bersolat untuk si fulan, yakni mendoakan si fulan. Tapi kalau secara syar'i, yang dimaksud dengan as-shalah adalah solat yang ma'ruf. Perkataan-perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajibannya. Ini yang dimaksud dengan as-shalah secara syar'i. Maka apabila disebutkan kata as-shalah tersebut di dalam Al-Quran ataukah di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita menyikapi kata as-shalah yang dimaksud adalah sholat secara syar'i. Kecuali apabila ada penguat-penguat yang menunjukkan bahwa sholat di situ adalah doa. Demikian pula kata ad-dabbah. Lafaz ad-dabbah dalam bahasa Arab. Kalau secara bahasa, yang dimaksud dengan ad-dabbah, yaitu segala sesuatu yang melata di muka bumi. Kata ad-dabbah, segala sesuatu yang berjalan, yang melata di muka bumi. Nah, dan itu banyak sekali. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan ad-dabbah menurut kebiasaan orang-orang Arab, berbeda pemahamannya dengan pemahaman secara bahasa. Ya, kalau mereka dalam pembicaraan mereka, pada lafaz-lafaz mereka, kalau mengatakan ad-dabbah, ad-dabbah yang dimaksud oleh mereka adalah hewan yang berkaki empat. Hewan yang mempunyai kaki empat. Kalau kakinya dua, maka tidak termasuk ad-dabbah. Walaupun secara bahasa, mereka katakan ad-dabbah. Nah, lafad-lafad ini mesti kita menyikapi tergantung tempatnya. Likulli maqamin maqal. Apabila yang dimaksud adalah, apabila pembicaraan itu dalam hal bahasa, maka kita sikapi secara bahasa. Apabila pembicaraannya itu secara syar'i, maka kita sikapi secara syar'i. Apabila pembicaraan itu secara uruf, kebiasaan orang-orang Arab, maka kita sikapi pula secara uruf, kebiasaan mereka. Dan itu saya kira terkadang dalam sebagian bahasa kita berlaku yang demikian. Kebiasaan satu lafaz yang ada di satu tempat berbeda dengan yang ada di tempat lain. Ya. Seperti di Sulawesi misalnya. Kalau orang mengatakan ikan, ikan ma'ruf. Yang diambil dari laut. Ya. Ikan tongkol, ikan bandeng dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jawa, mereka bilang ikan, tempe aja termasuk ikan. Iya kan? Kata mereka iwa, iya. Nah. Secara urf sudah berbeda. Nah, kita sikapi masing-masing dari keadaan tersebut tergantung uruf mereka. Naam. Ya, Kalimantan dengan Sulawesi. Atau di Jawa juga demikian. Ya. Kalau di Jawa atau di Sulawesi, mereka bedakan yang mana angkot, yang mana taksi. Tapi kalau di Balikpapan semuanya taksi. Angkot dikatakan taksi. Taksi argo juga taksi. Nah, berbeda urusnya. Maka ini, ikhwan fiddin azakumullah, sedikit contoh bahwa yang demikian ini pun berlaku. Ya, di kalangan Arab. Nah, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan dalam lafaz ini kata al-wudhu, maka kita sikapi secara syar'i. Bahwa yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah wudhu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika hendak mengerjakan salat. Dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, walaupun di sini terdapat perintah falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Telah sering kita sebutkan satu kaidah yang sering disebutkan oleh usuliyyin, bahwa apabila disebutkan perintah dari Allah atau ke Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka asal hukum perintah tersebut adalah wajib. Sampai ada yang memalingkannya. Namun di dalam hadis ini tidak menunjukkan wajibnya. Yang pertama yang menunjukkan tidak wajibnya tersebut adalah riwayat tambahan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seorang itu untuk berwudu ketika dia hendak mendatangi kembali istrinya, ya, dengan sebab yang disebutkan oleh beliau, fa innahu anshatu lil aud, yang demikian ini lebih semangat seorang itu untuk kembali, lebih menyegarkan badan, lebih menguatkan tubuh mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mendatangi istrinya. Maka sebab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memalingkan dari hukum wajib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lafaz sebelumnya, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya. Kenapa? Karena yang demikian lebih menyebabkan seorang itu semangat untuk kembali dan mendatangi istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua yang menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang untuk berwudu ketika dia mendatangi istrinya kembali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik, bahwa disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu ketika beliau mendatangi seluruh istrinya pada satu malam. Ya. Mungkin pada waktu itu beliau memiliki 9 istri. Beliau mendatangi pada satu malam seluruh istrinya bi ghuslin wahid, dengan sekali mandi. Ya, dengan satu kali mandi. Dan tidak disebutkan bahwa di antaranya ada al-wudu. Maka hadis ini pun menunjukkan bahwa bukanlah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz perintah dalam hadis ini yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi yang dimaksud adalah irsyad, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perkara yang mustahab disukai. Dan di dalam hadis yang lain juga menunjukkan bahwa apabila seseorang ingin mandi itu lebih afdal lagi. Jadi apabila dia telah mendatangi istrinya dan ada keinginan untuk mendatangi kembali, maka dengan mandi membersihkan diri dari janabah itu lebih baik. Itu lebih baik. Yani lebih afdal daripada sekedar berwudu. Berwudu adalah perkara yang disukai, disebutkan dalam hadis ini. Tapi kalau dia ingin mandi bukan hanya sekedar berwudu saja, lalu setelah itu dia kembali mendatangi istrinya, yang demikian ini lebih afdal. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Abu Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi istri-istrinya di satu malam. Yaghtasilu 'inda hadhihi wa yaghtasilu 'inda hadhihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mendatangi istrinya, beliau mandi. Setelah itu mendatangi istrinya yang lain, selesai mandi lagi. Ya, setiap kali mendatangi, maka beliau memperantarai antara kedua persetubuhan tersebut dengan mandi. Lalu kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala taj'alhu ghuslan wahidan? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikannya sekali mandi saja untuk seluruhnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza athyab wa azka wa athhar." Ini lebih baik dan lebih mensucikan diri, ya. Athhar wa azka, lebih suci, lebih bersih dan lebih suci. Naam. Sehingga di sini menunjukkan bahwa kalau seorang ingin mandi, ini lebih afdal. Sehingga dari sini, kaum muslimin rahimakumullah, kita memberikan kesimpulan dalam hal mendatangi istri sekali lagi, ya. Dalam hal ini ada beberapa hal. Apabila dia mendatanginya tanpa wudu, tanpa mandi, asal hukumnya boleh. Akan tetapi, kalau dia mengambil cara yang kedua, lebih afdal. Yaitu memperantarai antara dua hal tersebut dengan wudu. Dan kalau dia ingin lebih afdal lagi, maka dengan cara mandi di antara keduanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari hadis Abu Rafi'. Dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Walil arba'ati an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dan diriwayatkan oleh al-arba'ah, empat perawi, yang dimaksud adalah pengarang kitab Sunan, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yanamu wa huwa junubun, adalah beliau tidur dalam keadaan beliau junub. Min ghairi ayyamas sama'an, dengan tanpa beliau menyentuh air. Yakni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur dalam keadaan junub. Selesai bergaul dengan istrinya, lalu kemudian beliau tidak menyentuh air dan beliau tidur. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang itu untuk beristirahat tidur setelah dia mendatangi istrinya walaupun tidak berwudu. Walaupun dengan berwudu yang demikian ini lebih afdal, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Al-Hafiz setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau, wa huwa ma'lul, bahwa hadis ini ada penyakitnya. Ma'lul salah satu istilah yang digunakan oleh para ahlul hadis, yang mereka maksudkan apabila hadis tersebut terjadi illah padanya, ada penyakit hadis yang terdapat di dalamnya. Dan inilah kaum muslimin rahimakumullah, kebiasaan mereka ahlul hadis di dalam meneliti suatu hadis, mereka siang malam menghabiskan waktu mereka untuk meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang sahih dan mana yang bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama al-jarh wa ta'dil, para cendekiawan hadis, mereka menghabiskan umur mereka semata-mata untuk membersihkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kotoran-kotoran dari para pendusta-pendusta hadis. Satu ketika Khalifah Harun al-Rashid menangkap seorang pendusta hadis, seorang zindiq, dan akan dibunuh oleh beliau. Maka sebelum dia dibunuh, maka dia mengatakan, bagaimana engkau akan menyikapi hadis-hadis yang sudah tersebar sejumlah 2000 hadis yang saya dustakan dan saya atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Maka kata Harun al-Rashid, di mana kamu dari Abdullah ibn al-Mubarak? Di mana kamu dari Abu Ishaq al-Sabi'i? Dan yang lainnya dari para imam al-Jarh wa al-Ta'dil yang mereka senantiasa meneliti riwayat-riwayat tersebut yang sahih dan yang mungkar. Walhasil disebutkan oleh Al-Hafidh di sini bahwa hadis ini ada penyakitnya. Dan memang terjadi khilaf dalam hadis ini dari sisi sanadnya. Disebabkan karena hadis ini di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah, meriwayatkan hadis dari Al-Aswad. Sebahagian dari para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini sanadnya terputus. Sedangkan salah satu syarat sahihnya satu hadis apabila sanadnya muttasil, bersambung. Ya. Tapi hadis ini sanadnya terputus. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i tidak mendengarkan hadis dari Al-Aswad, kata sebagian mereka. Akan tetapi pendapat ini bukanlah pendapat yang disepakati. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antara yang menyelisih adalah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menetapkan bahwa Abu Ishaq mendengarkan hadis dari Al-Aswad. Ya, tentunya beliau memiliki hujjah dalam hal ini, dalam menetapkan bahwa Abu Ishaq mendengarkan hadis dari Al-Aswad. Sehingga dalam hal ini, apabila pendapat Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala inilah yang didahulukan, maka dengan demikian hilanglah yang disangka penyakit yang terdapat di dalam hadis ini. Oleh karenanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, sehingga dari sini dibangun hukum bahwa tidak mengapa seorang itu tidur walaupun dia dalam keadaan junub dan dia tidak berwudu ataukah dia tidak mandi. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, di mana hadis yang berikut ini menjelaskan tentang cara mandi janabah. Perlu kita mengetahui kaum muslimin rahimakumullah, bahwa dalam hal mandi janabah di sana ada dua sifat yang dijelaskan oleh para ulama. Ada sifat yang cukup, sifatul ijza, sifat mandi atau cara mandi yang apabila seorang melakukannya maka telah mencukupi untuk dia dikatakan mandi dan telah mengangkat hadas besar, telah mengangkat junubnya. Yaitu apabila dia hanya mengerjakan yang wajib dari mandi tersebut. Dahulu telah kita sebutkan definisi mandi, bahwa yang dimaksud dengan mandi adalah isalatul ma' ala sa'irul jasad. Apa? Mengalirkan air tersebut pada seluruh tubuh kita, sehingga seluruh tubuh kita tersebut terkena air dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang menggosok. Apakah ini merupakan syarat ataukah ini hanyalah merupakan perkara yang disukai? Dan tentang masalah ini akan kita jelaskan berkenaan tentang hadis yang berikutnya. Ya, tapi kita sebutkan bahwa yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa menggosok hukumnya tidak wajib dan bukan syarat mandi. Akan tetapi hadis-hadis menunjukkan bahwa demikian adalah termasuk dari sunnah. Maka apabila seorang membasahi seluruh tubuhnya dengan niat untuk mengangkat hadas yang besar, maka sudah cukup. Dia telah mengamalkan suatu yang wajib dan telah mengangkat hadas besarnya. Jadi kalau misalnya di sana ada kolam renang, ya, lalu kemudian dia sebelum terjun ke dalam kolam tersebut, dia telah berniat untuk mengangkat hadas besar. Lalu setelah itu dia pun terjun, setelah itu dia naik dari kolam renang, maka telah basah seluruh tubuhnya dan dia telah dikatakan melakukan hal yang syar'i dari mandi janabah. Namun ini adalah sifat yang mencukupi bagi seorang. Di sana ada sifat yang sempurna, sifatul kamal, yang apabila seorang hendak mengamalkan yang lebih sempurna ketika dia mandi janabah, maka inilah yang terbaik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tata cara mandi. Sehingga dari sini apabila seorang mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, mengerjakan adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti mengerjakan mandi yang sempurna. Ya, dan itu tentunya lebih afdal dan lebih baik. Dalam hal ini, hadis yang berkenan tentang tata cara mandi junub, ada dua hadis yang masyhur Yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis pertama adalah hadis Aisyah. Dan hadis yang kedua adalah hadis Maimunah. Tentunya kedua-duanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab para sahabat yang lain tentunya tidak mengetahui hal-hal yang terjadi dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengetahui adalah para istrinya. Inilah hikmah. Ya ikhwan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami? Sangat banyak sekali hikmahnya. Ya, di antara sekian banyak hikmah tersebut, di mana mereka akan menukilkan apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan tentang rumah tangga beliau. Bagaimana akhlak beliau di dalam rumahnya? Ya, tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bergaul dengan istri-istrinya, dan seterusnya. Agar mereka lah yang menukilkan kepada kita tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan tentang rumah tangga. Subhanallah, hukum Islam ini sangat sempurna sekali menjelaskan dari perkara-perkara yang paling besar, permasalahan akidah, ahkam, sampai kepada perkara-perkara yang paling kecil. Maka hadis yang menjelaskan tentang tata cara mandi janabah yang sempurna sebagaimana yang kita sebutkan adalah hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala, apabila beliau mandi, minal janabati, dari mandi junub, yabda'u, maka beliau memulai, fayaghsilu yadahu, lalu beliau mencuci tangannya. Ya, kita terjemahkan dulu, kemudian kita sebutkan beberapa hukum yang berkenaan tentang mandi. Fayaghsilu yadahu, kemudian beliau mencuci tangannya, thumma yufrighu biyaminihi. Kemudian setelah itu beliau menuangkan air, ya, mengalirkan air dengan tangan kanannya, ala shimalihi, ke tangan kirinya. Jadi yang mengalirkan adalah tangan kanan, menyiram ke tangan kiri, fayaghsilu farjahu, lalu kemudian beliau membersihkan kemaluannya. Ya. Dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi, sebelum berwudu. Tsumma yatawaddau. Kemudian setelah itu beliau pun berwudu. Tsumma ya'khudzul ma'a. Ya, yang zahir tadi yang disebutkan berwudu, yakni berwudu hingga akhir sampai membasuh kaki. Ya, berwudu secara sempurna. Dan ini yang masyhur dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma ya'khudzul ma. Kemudian beliau mengambil lagi air. Fayudkhilu asabi'ahu, lalu kemudian beliau memasukkan jari jemarinya fi usulis syari, pada inti-inti rambut, pada sampai ke kulit-kulit rambut, ya, di sela-sela. Nah, agar kemudian jarinya tersebut menyentuh bahagian dari akar rambut tersebut. Nah, ini gunanya untuk memudahkan air tersebut masuk dan menembus bagian dari kulit-kulit kepala kita, tempat tumbuhnya rambut. Summa hafana ala ra'sihi, kemudian beliau pun menuangkan air di atas kepalanya, thalatha hafanatin, dengan tiga kali tuang. Nah, Tentunya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau pun menuangkan air tersebut ke seluruh jasadnya. Ya, jadi tiga kali dulu sebagai pembukaan, kemudian setelah itu menuangkan ke seluruh jasadnya. Setelah itu thumma ghasala rijlaihi, kemudian beliau pun membasuh kedua kakinya. Ya, yang membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslim. Lafaz hadis ini terdapat di dalam Sahih Imam Muslim. Jadi lafaz ini dengan bentuk seperti ini terdapat dalam Sahih Muslim. Tapi tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dengan lafaz ini. Ya. Nah, di sini beliau mengisyaratkan adanya perbedaan lafaz dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, yaitu tambahan yang terakhir. Ketika Imam Muslim mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke seluruh tubuhnya, ya, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, lalu pada akhirnya beliau membasuh kedua kakinya. Nah, di sini memberikan isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ketika berwudu, beliau berwudu hanya sampai mengusap kepala saja dan belum membasuh kaki. Ya. Nanti setelah beliau membasuh seluruh tubuhnya, barulah setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Ya. Dan penyebutan ini bahwa mencuci kedua kaki diakhirkan pada saat mandi junub, yang masyhur yang meriwayatkan tentang hal tersebut dan keadaan mandi janabah itu adalah Maimunah bintul Harith. Adapun dalam riwayat Aisyah tidak masyhur. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang masyhur dari Aisyah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang tata cara mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan beliau berwudu secara sempurna. Beliau berwudu secara sempurna dari awal hingga akhir, termasuk diantaranya adalah mencuci kedua kakinya, membasuh kedua kaki. Ya. Setelah itu pada akhirnya beliau tidak mencuci kedua kakinya lagi. Ya. Adapun yang masyhur mengakhirkan cucian tersebut pada saat setelah mandi mengalirkan seluruh tubuh lalu kemudian membasuh kedua kaki pada akhir mandi janabah dari hadis Maimunah. Oleh karena itu lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim ini dibantah oleh sebagian para ulama, di antaranya Darqutni rahimahullahu taala, ya, bahwa penyebutan akhir dengan membasuh kedua kaki dalam hadis Aisyah tidak tsabit, tidak sahih. Yang masyhur bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu secara sempurna. Ya, setelah itu beliau menyebutkan sifat-sifat yang disebutkan, ya, dalam hadis tersebut. Hanya perbedaannya masalah membasuh kedua kaki dalam hadis Aisyah. Nah, sehingga dari sini yang sahih dari hadis Aisyah adalah berwudu secara sempurna dan tidak diakhirkan membasuh kedua kakinya. Dari sini terjadi khilaf lagi di kalangan para ulama, terjadi perselisihan. Yang mana yang mesti dikerjakan apabila seorang hendak mandi janabah dengan sempurna? Ketika dia berwudu, apakah berwudu secara sempurna, ya, ataukah berwudu sampai mengusap kepala, ya, lalu setelah itu mandi dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki? Mana yang didahulukan? Jumhur dari kalangan para ulama, ya, mereka mengatakan yang diamalkan adalah hadisnya Maimunah, yaitu kedua kaki dicuci pada akhirnya, pada akhir mandi janabah. Sementara Asy-Syafi'iyah, para pengikut Asy-Syafi'iyah, sebagian mereka mengatakan tidak, yang diamalkan hadis Aisyah, berwudu dulu secara sempurna datang lagi dari para pengikut Malikiyah. Mereka mengatakan dirinci, ya, kalau tempat mandinya itu kotor, maka mencuci kaki pada akhirnya. Tapi kalau bersih, maka tidak perlu dicuci kaki pada akhirnya dan berwudu dengan sempurna, seperti hadis Aisyah. Tapi tentunya pendapat ini butuh dalil yang lain. Apakah Rasulullah SAW mandi di tempat Aisyah bersih dan mandi di tempatnya Maimunah kotor? Ini butuhkan dalil yang lain. Walhasil dalam hal ini, apabila terjadi dua riwayat yang berbeda, ya, disebabkan karena berbedanya keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi, beliau mandi di tempat Aisyah, beliau mandi di tempatnya Maimunah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengerjakan ini, kadang mengerjakan yang itu. Sehingga dalam hal ini benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullah bahwa kedua-duanya boleh. Al-amru wasi'. Dalam permasalahan ini silakan mau mengerjakan hadis Aisyah, silakan mau mengamalkan hadis Maimunah juga silakan. Berwudu dengan sempurna ataukah mengakhirkan membasuh kedua kaki juga diperbolehkan. Ya. Dan ini termasuk dalam perkara ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf yang bermacam-macam semuanya sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi yang ingin mengerjakan lebih afdal bagi mereka terkadang mengerjakan hadis Aisyah dan terkadang mengerjakan hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Dan ini insyaallah taala yang sahih yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Baik, sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan pada malam hari ini, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.